Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita akan mulai membaca kitab yang sangat bermanfaat dan juga banyak faedahnya, yaitu kitab mengenai tafsir kalimat tauhid, penjelasan mengenai kalimat la ilaha illallah yang dikarang oleh al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, yang mana nah penjelasan yang sangat ringkas ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Karena seorang hamba manakala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya pengucapan, namun dia diwajibkan mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah bukan yang mungkin sering kita dengar, tiada Tuhan selain Allah. Itu penamaan atau pemaknaan yang tidak benar. Jadi makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Kenapa keliru? Karena di dalamnya mengandung makna berarti Tuhan-Tuhan yang ada, sesembahan-sesembahan yang ada, itu adalah Allah. Terus bagaimana yang tepat, barakallahu fikum? Yang tepat sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahlu sunnah wal jamaah mengenai makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah. Itu makna yang benar. La ma'budah bihaqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seandainya ada sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah kok disembah, tidak berhak. Berarti bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dipahami baik-baik. Jadi makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nanti akan kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah. Naam. Kemudian kenapa kita mendakwahkan tauhid pertama kali? Karena tauhid ini sebagai ukuran. Orang sholat, puasa, zakat, haji, tanpa tauhid tidak terima. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setiap nabi dan rasul, naam, mereka untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَدَنِبُ الطَّهُرُ. Artinya sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyuruhkan beribadah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Nanti akan kita lewati makna taghut. Naam. Yang jelas ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ini adalah pertama kali dakwah yang Rasulullah anjurkan, yang Rasulullah utus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman waktu itu. Naam. Di antaranya apa? Pertama kali dakwahnya yang Rasulullah arahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika memasuki naam negeri Yaman waktu itu adalah mendakwahkan tauhid. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kita dengar, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an wahidullah." Artinya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman waktu itu, karena kebanyakan ahli Yaman waktu itu orang Yahud dan Nasara yang dikenal dengan ahlul kitab. Paham ya? Jadi ahlul kitab itu yutlak alal Yahud wa Nasara. Jadi ahlul kitab al Yahud wa Nasara. Rasulullah mewanti-wanti menasihatkan, "Wahai Mu'adz, nanti kalau kamu berdakwah ke negeri Yaman, pertama kali kamu dakwahkan adalah dakwah apa? Dakwah tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Naam, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta sebuah permintaan yang tidak dimampui kecuali Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu." Naam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, at-tauhid sebagaimana sudah kita ketahui bersama terbagi menjadi tiga. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Namun perlu diperhatikan, tiga pembagian tauhid ini sering kita dengar, namun ada yang paling inti yang harus kita miliki, yaitu tauhid al-uluhiyah. Jadi tiga tauhid ini, uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma wa sifat, yang paling inti adalah tauhid apa? Uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah itu tauhid yang paling inti dan paling pertama kali didakwakan oleh para anbiya mursalin. Dan permusuhan antara nabi dan rasul, antara nabi dan umatnya, antara rasul dan umatnya adalah mengenai tauhid uluhiyah ini permusuhannya. Nah, jadi mereka ketika didakwai untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah SWT, mereka enggak mau. Mereka bangkang nolak. Karena mereka tahu paham makna la ilaha illallah. Bagaimana tidak orang kufar Quraisy, orang kufar Quraisy yang Rasulullah dakwai untuk menyerukan, untuk na'am barakallahu fikum, na'am kembali kepada kalimat tauhid, agar mereka semuanya serentak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mau. Karena tahu makna la ilaha illallah. Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah apa? Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terkandung dua rukun. Sering kita lewati itu kan? Rukun la ilaha illallah ada dua saja. An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Maksudnya meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwasanya seluruh peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun ini enggak boleh terluputkan. Enggak boleh terlewatkan, harus ada. Nah, oleh karena itu orang kufar Quraisy paham mereka, enggak mau kalau turun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Nah, mereka marah. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Ngomong di antara mereka. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan yang banyak ini menjadikan satu ilah? Enggak mau mereka. Karena tahu konsekuensi kalimat la ilaha illallah, harus meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi orang kufar Quraisy waktu itu ketika didakwai dengan kalimat tersebut, marah mereka. Nah, bahkan Abu Lahab saja marah dia. Sampai mencaci maki Rasulullah, dia mengatakan tabban laka ya Muhammad. Dia mengatakan celakalah engkau ya Muhammad, bayangkan itu. Dakwahnya Rasulullah mendakwakan tauhid. Namun pamannya ini, memang istilahnya na barakallahu fikum dari kalangan kufar Quraisy ya. Nam dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad. Nah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak agar apa? Agar kembali bertauhid uluhiyah ini. Agar mereka semua serentak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya, karena setiap nabi itu pasti ada musuh. Nah, setiap pemegang kebenaran di mana pun mereka berada pasti ada musuhnya. Itu adalah sunnatullah jalla wa ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Artinya, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Setiap nabi pasti ada seorang musuh dari kalangan orang jahat. Paham ya? Nah, namun cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk dan juga penolong. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihina, dibilang celakalah engkau Muhammad, turun surat apa? Al-Lahab. Surat Al-Lahab penuh menjelaskan tentang kejadian tersebut dan langsung memvonis Abu Lahab tangannya itu yang celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab hartanya dan seluruh apa yang dia kumpulkan. Enggak bisa menyelamatkan. Nah, kemudian apa berikutnya barakallahu fikum? Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana saudara Lahab. Justru dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bukan hanya itu, istrinya juga kena ancaman istrinya. Wa mra'atuhu apa? Hammalatul hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab ini pembawa kayu bakarnya. Nah, sekarang pertanyaannya barakallahu fikum, istrinya Abu Lahab ini siapa? Ada yang ingat enggak? Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Antum ah. Siapa pernah kenalan? Antum? Ingat? Ummu Jamil itu kunyahnya namanya. Kunyahnya Ummu Jamil benar. Jadi Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil. Kunyahnya Ummu Jamil. Namanya ada. Pembawa kayu bakarnya itu dalam neraka nanti walaunya adzubillah. Karena sama-sama mencaci maki Rasulullah dua orang itu. Paham ya? Suami istri. Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil ini siapa namanya? Ingat enggak? Ada yang tahu? Namanya Arwa. Arwa. Nah, jadi Arwa bintu Harb. Jadi dia saudarinya Abu Sufyan. Bintu Harb. Nah, bintu Harbin. Kalau bahasa Indonesia pintu harb itu. Paham ya? Nah, jadi arwah pintu harb ini adalah saudarinya siapa? Abu Sufyan bin Harb. Pernah dengar kan Abu Sufyan bin Harb, Sahr bin Harb itu ya? Nah, arwah ini adalah saudari perempuannya Abu Sufyan bin Harb tadi itu. Paham ya? Jadi Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, nam tempatnya di neraka, pembawa kayu bakarnya namanya Arwah bintu Harb, kunyahnya Ummu Jamil. Kunyahnya bagus ya padahal ya, tapi bukan menunjukkan harus dia selamat, tidak. Dia pencaci maki Rasulullah, Ummu Jamil ini. Nah, barakallahu fikum, kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Lahab itu. Menunjukkan bahwasanya pembelaan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertai pemegang kebenaran dari kalangan para anbiya wal mursalin dan orang-orang yang setelah mereka yang meniti jejak mereka dan berdakwah di atas al-haq. Pertolongan akan datang. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab An-Nuniyah, beliau mengatakan wal haqqu mansurun wa mumta'anun fala ta'jafa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran pasti akan ditolong dan akan diuji. Bukan pertolongan saja, diuji dulu baru dapat pertolongan. Itu pasti itu. Ujian dan pertolongan menyertai terus. Kemudian beliau mengatakan jangan heran. Kamu jangan heran. Dua perkara ini merupakan sunnatullah jalla wa'ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pemegang kebenaran dimanapun mereka berada pasti akan diuji dan nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah contohnya berdakwah, mendakwah tauhid, diuji, diusir, kemudian hingga mau dibunuh. Akhirnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Di Madinah setelah beberapa lama kemudian datanglah tahun 8 Hijriah, masuk ke Mekah dalam keadaan menang Fathu Makkah. Kan itu ujian, kemudian ujian, kemudian ujian, berikutnya kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berpegang teguh di atas Al-Qur'an Sunnah, sabar. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau qala al-mu'allifu rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah an makna la ilaha illallah fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallah anna hadhil kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam masyaallah. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, na'am barakallahu fikum, suatu ketika ditanya tentang makna la ilaha illallah, akhirnya beliau menjawab, ketahuilah semoga Allah taala merahmatimu. Jadi kita mendoakan rahmat-Mu kepada orang yang masih hidup enggak masalah. Paham ya? Jadi rahmat itu bukan untuk orang yang meninggal saja. Orang masih hidup pun didoakan rahmat, boleh enggak? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya ketika kalian bersin. Bersin kemudian alhamdulillah. Apa doa saudaranya? Yarhamukallah. Semoga Allah telah merahmatimu. Masih hidup. Enggak masalah. Jadi tidak diperuntukkan untuk orang yang meninggal saja. Rahimahullah. Ya kan? Kemudian yarhamuhullah. Bagi orang meninggal saja, tidak. Orang masih hidup pun boleh didoakan dengan rahmat. Ya kan? Sering kita lakukan gitu ya. Nah, sebagaimana hadis yang sahih hadis Abi Hurairah, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Bersin, ucapkan alhamdulillah. Kemudian hendaknya saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan yang bersin berarti apa? Yarhamukillah. Diubah dhamirnya aja, kasih harokatnya diubah. Yarhamukillah. Paham ya? Kemudian kalau saudaramu sudah mengucapkan yarhamukallah, doakan lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu termasuk dalil yang menunjukkan diperbolehkannya kita mendoakan rahmah bagi saudara kita walaupun masih hidup. Nah, yang dilarang dan keliru itu adalah lafaz almarhum. Sering kita jumpai itu ya. Di kalangan orang awam atau jauh dari ilmu, meninggal almarhum fulan, almarhumah fulana misalkan. Karena apa kok ini dilarang barakallahu fikum, disebutkan oleh para masyayikh ahli sunnah wal jamaah seperti Syekh Ibn Baz atau Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaihim ajma'in, atau yang semisal dengan mereka menyebutkan bahwasanya di dalam lafaz almarhum ada makna penjazm, yaitu pengharusan, seakan-akan dia tahu kalau orang itu dirahmati. Artinya almarhum itu kan isim maf'ul yang artinya yang dirahmati. Tahu dari mana kalau dirahmati? Tahu enggak kita? Enggak tahu. Yang boleh itu hanya mendoakan semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Itu pun kalau yang meninggal apa? Muslim, mukmin. Kalau yang meninggal orang kafir bagaimana? Walaupun mendoakan 1000 kali enggak akan dikabulkan. Kalau yang meninggal orang kafir. Karena enggak boleh kita mendoakan ampunan bagi orang kafir. Enggak boleh. Sama sekali. Tapi kalau masih hidup bagaimana? Doakan hidayah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah mereka agar menganut agama Islam. Enggak masalah. Tapi kalau meninggal dunia, walaupun bapak kita, ibu kita, kita mendoakan, ya Allah, ampunlah bapakku, ya Allah, ampunlah ibuku. Enggak bisa. Selama dia meninggal dalam keadaan kekufuran. Enggak akan terima. Nah, barakallahu fikum. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir? Am lam tastaghfirhum la yaghfirullahu lahum. Sama saja. Engkau mintakan ampunan untuk mereka ataukah tidak, sama saja. Enggak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, itu orang kafir ya. Wa'alaikumsalam. Berikutnya. Kemudian beliau menjawab dan mengatakan bahwasannya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah al-fariqah bainal kufri wal islam. Pembeda antara kekufuran dan keislaman. Jadi orang Islam, orang beragama Islam, atau orang beragama selain Islam, pembedanya di antara kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun hanya, nah barakallahu fikum, bukan hanya saja diucapkan kami ya. Diucapkan, kemudian tahu maknanya dan diamalkan. Nah, karena kalimat la ilaha illallah itu mengandung makna yang sangat besar. Apa maknanya tadi? Maknanya apa dia? Makna la ilaha illallah apa tadi? Sedikit lagi, ada yang kurang. Tiada sembahan yang... Ayo menang. Harus ada itu ya. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu maksudnya apa? Berarti yang lainnya kalau ada yang disembah enggak berhak, berarti bukan Allah. Maksudnya, jadi lafaz berhak ini penting sekali ya. La ma'buda haqqun atau la ma'buda bihaqqin illallah. Penting sekali ini lafaznya. Nah, jangan seperti orang-orang yang mungkin antum sering dengar, tiada Tuhan selain Allah, itu keliru ya. Nah, itu keliru. Yang benar, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Naam. Qala syarah Syekh Shalal Fauzan, kita lihat penjelasannya, kita baca dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya serta keluarganya, wa ba'd, dan setelahnya. Kalimatul la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifatun alisan wa hiya azimatun fil mizan. Perhatikan ikhwan fillah wa akhwat fillah, dari kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat besar dan ringan di lisan. Kita ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ringan enggak? Ringan. Tapi besar sekali di timbangan nanti. Jadi terkadang seperti itu, ada kalimat yang ringan di lisan tapi di timbangan Allah Subhanahu wa taala itu berat sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi, Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan sakilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat ringan sekali, dua kalimat yang ringan diucapkan pun ringan tapi berat dalam timbangan. Apa tadi kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu dua kalimat ringan di lisan, dicintai oleh ar-rahman, dan berat di timbangan. Masyaallah. Nah, ini kata beliau sini, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung, ringan di lisan, berat di timbangan. Buktinya hadis siapa itu? Yang dikenal hadis apa? Hitaqah. Hadis Hitaqah adalah hadis mengenai kartu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, waktu itu ada orang, istilahnya kisah mengenai orang yang apa? Yang nanti akan dihisab, dalam keadaan dia disodorkan semua kesalahannya. Dia sudah putus asa sudah. Sudah putus asa, mungkin sudah binasa semuanya. Nah, dalam artian dia enggak punya kebaikan sama sekali. Ternyata dia masih punya satu bitaqah. Punya satu kebaikan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Setelah ditimbang dengan alat timbangan, kejelekannya, kejahatannya, dosanya, berat sekali dosanya tadi. Tapi bitaqah tadi ketika ditimbang di situ, barakallahu fikum, langsung naik. Dalam artian bitaqah tadi yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah langsung apa? Menjadi timbangan yang berat, mengalahkan kejelekan-kejelekan dosanya tadi. Nah, itu termasuk apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang ditimbang itu orangnya juga. Di akhirat nanti yang ditimbang terkadang apa? Orangnya. Bukan amalannya, bukan lembarannya, tapi orangnya. Terkadang lembarannya, lembaran amalan, terkadang catatan amalan, terkadang orangnya juga. Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, memanjat pohon arab, pohon siwak. Kemudian ketika dia manjat, karena anginnya kencang, dan Abdullah bin Mas'ud itu memiliki betis yang kecil, terombang-ambing ke angin, dua betisnya itu. Akhirnya para sahabat tertawa menertawai saking kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud tadi. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tertawa? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidaklah tertawa kecuali karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, bayangan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kalau seandainya dua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini timbang di timbangan nanti, lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, menunjukkan bahwasannya yang timbang apa? Kadang orangnya. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi memungkinkan tiga yang timbang ya. Terkadang bisa orangnya, terkadang apa? Lembaran amalannya, terkadang tulisan atau catatan amalan tadi. Paham tuh ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, li'annaha fil haqiqati hiya matmunul Islam. Dikarenakan kalimat la ilaha illallah pada hakikatnya adalah kandungan daripada agama Islam. Walakin, akan tetapi, hadil kalimatu laisat mujarradata mujarrada lafdin balaha ma'nan walaha muqtada. Perhatikan baik-baik ini. Kata beliau, namun kalimat la ilaha illallah ini, nah, di samping dia adalah kandungan daripada agama Islam, bukan semata-mata diucapkan saja. Paham ya? Kata beliau. Tapi di dalamnya mengandung makna dan tuntutan keharusan, konsekuensi istilahnya. Paham ya? Jadi konsekuensinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya? An-nafyu wal isbat, itu konsekuensinya. Harus meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Dan memurnikan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya ada 8. Ya, syarat la ilaha illallah itu ada 8. Nah, mungkin sudah pernah dengar ya. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 8. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan mudah dihafal bagi yang dimudahkan yang Arab, pantunnya pantun Arab. Namun tidak masalah, kami bacakan kemudian kami rincikan nanti ya. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulillah, wa zila saminuha al-kufranu min kabima siwan ilahi minal asya'i fatulliha. Artinya, jadi syarat-syarat la ilallah ada 8. Pertama, ilmu. Mengilmui. Jadi kalimat la ilallah bukan sekedar diucapkan saja, mengilmui maknanya apa gitu ya. Setelah ilmu, yakin. Nah, yang kedua syaratnya apa? Yakin. Yang ketiga, ikhlas. Ilmu, yakin, ikhlas. Yang keempat, sidq, kejujuran hati. Sidqun, sidqun itu kejujuran hati. Yang kelima, mahabbah, rasa cinta. Saya ulangi, pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat adalah sidq, kejujuran hati. Yang kelima adalah mahabbah, rasa cinta. Kemudian yang keenam adalah al-qabul. Al-qabul, penerimaan. Menerima. Konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah apa? Inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Naam. Yang terakhir, yang kedelapan adalah meninggalkan at-taghut. Meninggalkan at-taghut. Taghut itu apa? Taghut itu seluruh yang diibadai selain Allah Ta'ala. Jadi meninggalkan seluruh yang diibadai selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syarat kalimat la ilaha illallah. Berarti ada berapa total syaratnya? Ada 8. Terkumpul dalam sebuah pantun yang mudah dihafal bagi yang memudahkannya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidukuka mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwalillahi minal asya'i kutulliha. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Walaha arkanun walaha syurutun labudda min ma'rifatiha. Kemudian kalimat la ilaha illallah juga memiliki rukun-rukun dan memiliki syarat-syarat yang harus kita mengetahuinya. Sudah kami sebutkan ya. 2 rukun, 8 syarat. Walau kana al-qasdu mujarradan talaffuz biha sara kullu man yaquluha musliman. Kalaulah seandainya tujuannya itu semata-mata cuma dilafadzkan saja, maka setiap orang yang mengatakan langsung dikatakan muslim, padahal tidak. Nah, kalau cuma mengatakan to itu belum dikatakan muslim. Nah, tapi dia harus memahami maknanya dan mengerjakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, namun kalau kita menjumpai orang perang gitu ya, perang kemudian menjumpai ada orang kafir, kok dia kita kejar tersebut, kemudian tiba-tiba tobat, aku tobat, aku bersyahadat misalkan la ilaha illallah, kita hukum secara zahirnya, nggak boleh kita bunuh ya. Kisahnya Usama bin Zaid waktu itu, Usama bin Zaid waktu itu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah marah kemudian mengatakan Aqtal tahu ba'da an qala la ilallah. Wahai Usamah, kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilallah. Akhirnya Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, dia tidaklah mengucapkan kecuali karena takut dibunuh atau yang semisalnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah membuka dadanya, membelah hatinya sehingga kamu tahu? Jadi ini dalil yang dipakai apa untuk menghukumi seorang secara zahirnya. Zahirnya dia baik, ya kita hukum zahirnya baik. Tapi ternyata kemudian hari kalau zahirnya menampakkan jelek, boleh kita hukumi dengan zahir yang kedua itu, paham ya? Jadi zahir itu penting sekali ya. Al-hukm ala zahir, kita menghukumi seorang secara zahirnya. Jadi zahirnya baik, ya kita hukum baik itu, paham ya? Tapi ternyata suatu ketika kalau dia menampakkan kejelekan, berarti berubah zahirnya dari baik menjadi jelek. Paham itu ya? Nah ini, orang ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam keadaan zahirnya seperti itu ucapannya, ya kita berbicara zahirnya. Tapi ternyata prakteknya kalau dia menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bulan, bintang, berarti dia menyelisih zahirnya. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum sedikit lagi. Li'annahu sahula an yaqul la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an. Dikarenakan mudah kalau orang cuma mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mudah enggak? Mudah, banyak orang tahlilan kan? Orang tahlilan kadang sufi itu La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan 100 kali kadang, 1000 kali pun berani. Tapi maknanya tahu enggak itu loh? Intinya kan maknanya itu, tahu enggak maknanya? Setelah tahu, diamalkan enggak? Paham ya? Wah, dia dalam malam Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon tahu ya? Malam Jumat Kliwon, kalau di sini enggak tahu ada atau enggak ya. Malam Jumat Kliwon, jadi mereka acara tahlilan. Membacanya bukan 100 kali, 1000 kali. Nah, kemudian itu pun apa? Yang sebelah sini nafi. Sebelah sini isbat. Jadi ini la ilaha illallah. La ilaha illallah. Paham ya? Itu masih awal-awal. Masih awal-awal. Nanti kalau udah lama udah ngantuk malam jam 12 itu nah, bukan lafaznya bukan la ilaha lagi. Hu hu hu. Sudah huwa huwa huwa huwa. Nah, sekarang huwa itu artinya apa sih? Dia. Lah dia itu ada enggak? Paham enggak? Oleh karena itu mereka berdalilkan apa? Ada dalilnya Pak Ustaz? Apa dalilnya? Wa ma ya'lamu dzunuba rabbika illa hu. Ada dalilnya ya? Kata mereka tadi, tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbu kecuali hu. Kecuali hu, huwa itu Allah Ta'ala maksudnya. Ini pendalilan yang tidak benar. Paham ya? Jadi mereka berdalilkan huwa itu huwa gitu Allah Ta'ala. Paham ya? Kalau gitu tak mutlak enggak bisa ya, karena huwa ternyata dia. Nah, dia itu ada atau enggak ada maksudnya istimal. Paham ya? Oleh karena itu sangat disayangkan. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sebagai bahan olok-olokan atau bahan permainan. Jadi harus ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tahu rukunnya, tahu syaratnya dan dia mengamalkannya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, fahadhi kalimatun 'azimatun walakin laha makna. Ini kalimat yang sangat agung dan besar akan tapi memiliki makna. Walaha muqtada walaha arkan dan juga memiliki tuntutan-tuntutan keharusan-keharusan dan juga memiliki rukun-rukun. Walaha syurutun labudda min tahqiqiha dan juga memiliki syarat-syarat yang sudah kami sebutkan tadi, 8 syarat dan harus untuk diwujudkan syarat-syarat tersebut. Ilmu, yakin, ikhlas, kemudian as-sidq, mahabbah, al-qabul, inqiyad, al-kufur bitaghut. 8 syarat itu harus diwujudkan juga. Nah, intinya rukun tadi ya. Rukun tadi yang perlu diperhatikan. Walihada fa'innaha la tangfa'illa ma'awujudi hadil maskurat. Oleh karena ini tidak bermanfaat. Ucapan la ilallah kecuali harus atau kecuali bersama adanya perkara-perkara yang sudah kami sebutkan. Yaitu adanya rukun dan syarat. Cuman sekarang bedanya apa sih rukun dan syarat? Kalau di global karena aku menjumpai ini syarat wudhu, syarat sholat, rukun wudhu atau rukun sholat misalkan atau syarat sholat. Bedanya kalau rukun itu di dalam amalan. Kalau syarat di luar, amalan. Nah, wudhu itu rukun sholat atau syarat sholat? Rukun sholat? Bentar dulu. Sekarang rukun itu di dalam amalan. Kalau syurut, syarat itu di luar amalan. Nah, sekarang wudhu itu rukun sholat atau syarat sholat? Entah, Pak. Ya, gak masalah. Rukun atau syarat? Anda ulangi lagi ya. Rukun itu masuk dalam rangkaian amalan tersebut. Kalau syarat di luar amalan. Nah sekarang wudhu itu rukun sholat atau syarat sholat? Syarat. Ahsan. Karena di luar amalan sholat. Kalimat misalkan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Itu rukun sholat atau syarat sholat? Rukun. Karena masuk dalam rangkaian sholat. Paham ya? Nah itu perlu diperhatikan. Naam. Itu globalnya ya. Naam. Kata beliau, wahadil kalimatul ha asma, namun kalimat la ilaha illallah memiliki nama-nama yang banyak. Jadi kalimat La ilaha illallah itu namanya banyak, bukan hanya itu saja. Terkadang kalimat tauhid, kalimat takwa, ya kan? Al-urwatul wusqa, nama-nama banyak sekali. Dan kemudian kalimatul ikhlas, kita lihat. Minha di antaranya annaha kalimatul ikhlas. Di antara nama la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Karena di dalamnya mengandung makna ikhlas enggak situ? Nah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'annaha tanfi syirka billahi azza wajal, dikarenakan di dalamnya mengandung peniadaan kesyirikan na'am dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tusbitul ibadata lillah, dan menetapkan peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika, oleh karena itu sumiyat kalimatul ikhlas, dinamakan dengan kalimat ikhlas, ai ikhlasut tauhid, memurnikan tauhid. Wa ikhlasul ibadah, dan juga memurnikan peribadatan. Jadi tauhid barakallahu fikum hafizakumullah itu pada asalnya itu memurnikan, menunggalkan, mengesakan. Jadi tauhidullah berarti mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa tasnam. Wa barakallahu fikum ikhlasut tauhid wa ikhlasul ibadah wa tajannubu naam wa tajannubu syirki billahi azza wa jalla, dan juga menjauhkan kesyirikan atau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah namanya apa tadi di antaranya? Kalimatul ikhlas. Kemudian yang kedua dinamakan kalimat apa? Takwa. Pertama kalimatul ikhlas, kedua dinamakan juga kalimat apa? Takwa. Jadi kalimat la ilaha illallah namanya banyak sekali namanya. Istilahnya banyak istilahnya. Pertama diistilahkan dengan kalimat apa? Ikhlas. Kedua diistilahkan dengan kalimat apa? Takwa. Yang ketiga diistilahkan dengan al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa, tali yang sangat kuat. Al-urwatul wusqa. Al-urwah al-wusqa. Na'am barakallahu fikum, itu penamaan-penamaan yang disebut oleh para ulama. Na'am rahimahullahu taala ajma'in. Kita ambil sedikit lagi ya biar pas gitu ya, biar pas. Wa tusamma kalimatut taqwa, dinamakan dengan kalimat taqwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ija'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyah hamiyyatal jahiliyyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kepada orang-orang kafir di hati-hati mereka al-hamiyyah, mereka itu memiliki pembelaan tapi pembelaan yang buta. Enggak pandang bulu istilahnya. Nah barakallahu fikum, pembelaan yang buta ini maksudnya pembelaan terjahiliyah. Bela itu ta'asub lah, fanatik gitu loh. Fanatik tapi fanatiknya itu sembarangan. Jadi bedakan antara dengan ta'asub dengan apa? Dengan tamasub. Ada ta'asub, ada tamasub. Ta'asub itu fanatik. Yang ini seringnya identiknya negatif, ta'asub ini, fanatik. Tapi kalau tamasub itu berpegang teguh. Ini identiknya positif. At-tamasub bil kitab was sunnah. Enggak pernah dijumpai fulan ta'asub dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pernah enggak? Enggak pernah. Fulan ta'asub dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini keliru ungkapannya. Artinya ta'asub ini berpegang teguh, fanatik gitu loh ya. Tapi enggak benar kalau dikaitkan at-ta'asub bil kitab was sunnah. Enggak cocok. Tapi at-tamassuk bil kitab was sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa itu ya? Ungkapan seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tancapkan kepada hati-hati orang kufar, nah, dengan apa? Dengan jiwa yang panas pembelaan seperti pembelaan orang jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharuskan, mengizamkan kepada mereka kalimat takwa. Itu kalimat la ilaha illallah. Nah, wa kanu haqqo biha, dan mereka berhak untuk mengucapkan kalimat tersebut, dan mereka lah yang istilahnya apa, orang-orang yang mengucapkannya. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima, dan Allah taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Naam. Wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah, kalimat taqwa adalah kalimat la ilaha illallah, li'annaha taqiyyun man qalaha mukhlishan lillah, dikarenakan kalimat tersebut bisa menjaga. Naam, bisa menjaga orang yang mengucapkannya karena mengharapkan apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa taqiyyuhu minan nar, dan juga menjaga dirinya dari api neraka. Wa li'annaha taqtadi a'malal bir, dan dikarenakan kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mengharuskan untuk orang itu beramal-amalan apa? Kebaikan. Lianna taqwa hiya a'malu birr wa ta'at, dikarenakan takwa itu adalah amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadi kull a'malil birr wa ta'at, fa hiya kalimatu taqwa. Kata beliau, kalimat ini mengharuskan seluruh amalan-amalan kebaikan dan ketaatan, maka dinamakan dengan kalimat takwa. Jadi takwa itu ya barakallahu fikum, sering kita dengar si fulan itu bertakwa enggak sih? Ini bertakwa, si fulan bertakwa. Kamu tuh enggak punya takwa. Takwa itu apa itu loh? Takwa itu bukan makanan. Takwa itu sebuah ungkapan yang ditujukan kepada sesuatu yang maknanya apa? Maknanya seseorang itu menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pemisah. Namanya takwa. Takwa itu adalah apa? An yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabillahi wiqayatan fi fi'li awamirihi wa tinabi nawahihi. Artinya takwa itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah taala sebuah pemisah. Sebuah pemisah ya. Apa sih pemisahnya? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu enggak dijual di pasar, enggak dijual di supermarket. Padahal takwa itu sebagai apa? Perbekalan. Fatazawwadu fa inna khairadzadit taqwa. Berbekallah kalian, carilah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah apa? Ketakwaan. Nah, kemudian apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah, walibasu taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itu adalah kebaikan, bukan pakaian takwa, baju itu bukan ya. Maksudnya dia berpakaian ketakwaan, maksudnya dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau habis asar nanti biidznillah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.